Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ولا بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah azza wa jalla, sehingga kita masih dapat melaksanakan semua aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiyah. Falillahilhamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah dari yang pertama sampai yang terakhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Masih pada bab tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim, Allah mengangkat beberapa kaum. Wa yadau bihi akhirin, dan juga dengan kitab Al-Quran ini Allah merendahkan sebagian atau yang lainnya, yang menunjukkan bahwa kemuliaan yang dimiliki oleh seorang, salah satu penyebab kemuliaannya adalah karena dia membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, ya, dia mengajarkan Al-Quranul Karim, sehingga Allah mengangkat derajatnya, Allah memuliakannya. Sebaliknya, ada sebagian orang yang karena tidak beriman kepada Al-Quran atau jauh dari Al-Quranul Karim dan tuntunannya, maka Allah rendahkan dengan perbuatan tersebut. Nah, kita sepatutnya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita alhamdulillah beriman kepada Allah azza wa jalla. Ya, tinggal kita bagaimana meningkatkan membaca Al-Quranul Karim, menghafalnya atau memahami kandungannya dan maknanya. Kemudian kita berupaya untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam ini tidak hanya teori yang hanya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk pembicaraan. Tetapi Islam adalah praktek, yaitu ilmu yang diamalkan. Itulah Islam yang sempurna. Tidak sekedar teori, tidak sekedar memaparkan dalil-dalil, tidak sekedar mengeluarkan argumentasi, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana seorang mewujudkan dalam dirinya ilmu yang dimilikinya, argumentasi yang demikian lancar keluar dari lisannya. Jadi praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang tentu diharapkan, ya, untuk menjadi seorang muslim yang hakiki, yang mempunyai ilmu dan diamalkan ilmunya. Kemudian diajarkan juga kepada manusia. Kemudian hadis yang berikutnya, yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini juga masih berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dan menghafalnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saja beliau bersabda, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad, tidak boleh hasud dan dengki kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran, seorang yang Allah anugerahkan kepadanya Al-Quranul Karim, dia membacanya dengan baik, dia menghafalnya dengan baik. Fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, lalu dia senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran pada malam hari dan pada siang hari. Wa rajulun atahu Allahu malan, dan yang kedua adalah seorang yang Allah anugerahkan kepadanya rezeki berupa harta. Fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, lalu kemudian dia senantiasa menginfakkan bagian dari hartanya di siang hari, di malam hari dan di siang hari. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini menjelaskan kepada kita tentang gambaran masalah berkaitan dengan hasad. Hasad dan dengki ini ada dua macam. Ada hasad yang terpuji, yang dalam bahasa Arabnya adalah al-ghittah, ya, kecemburuan terhadap satu kebaikan. Kecemburuan terhadap satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, dikerjakan oleh seseorang. Seorang cemburu, kok dia bisa melakukan hal tersebut, kok dia bisa mengerjakannya, dia mampu, sedangkan aku kenapa kok tidak. Nah, ini namanya ghibtah, yang digunakan bahasanya dalam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, dengan kata hasad. La hasada, tidak ada hasad, illa fisnatain, kecuali dalam dua perkara, ya. Jadi hasad yang terpuji namanya al-ghibtatu, dia lebih cenderung kepada makna kecemburuan terhadap satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, ya, yang mendorong seseorang untuk berupaya bisa melakukan kebaikan tersebut. Ini namanya ghibtah, ya. Sedangkan hasad yang tercela, yaitu hasad yang ada pada diri seseorang, ya, dan dia merasa benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dia tidak senang atas nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya. Ini namanya hasad yang tercela. Kebencian yang tumbuh dalam dirinya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Nah, orang yang memiliki hasad yang kedua ini itu bertingkat-tingkat. Ada yang dia hasad tetapi dia mampu mengendalikan dirinya. Dia benci terhadap nikmat yang Allah berikan pada seorang, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia pendam dalam dirinya. Bahkan mungkin dia istighfar minta ampun pada Allah Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang dengki, yang dia benci, dia murka terhadap satu nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, dan dia melakukan sesuatu. Kalau yang tadi, diam. Dia tidak melakukan sesuatu, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Dia menahan dirinya, dia mengekang dirinya. Sedangkan yang kedua, ini ada semacam perbuatan yang dilakukan karena hasad dan dengki kepada saudaranya atas nikmat yang Allah berikan pada saudaranya. Maka kemudian dia melakukan baik dalam bentuk ucapan, ya, dia menunjukkan kebenciannya terhadap nikmat yang Allah berikan pada saudaranya itu. dalam bentuk ucapan, atau mungkin dalam bentuk perbuatan. Bagaimana supaya nikmat tersebut hilang dari orang itu, dari saudaranya. Na'udzubillah. Ini penyakit yang dimiliki oleh makhluk terlaknat, yaitu iblis alaihissalam. Pertama kali yang hasad kepada Adam adalah iblis. Ya. Maka itu hati-hati. Mari kita introspeksi diri kita, melihat, memeriksa hati kita, ada hasad atau tidak. Ada kedengkian terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudara kita atau tidak. Kalau ada, berupayalah untuk menghilangkannya. Mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah hilangkan rasa hasad dan dengki terhadap saudara kita. Kalau ada penyakit itu dalam diri kita, segera kita upayakan untuk menghilangkannya. Jangan dibiarkan. Karena penyakit ini nanti dari kecil dia menjadi besar. Penyakit hasad ini. Sama dengan penyakit-penyakit fisik. Kalau dibiarkan, dia akan berkembang. Tetapi kalau diobati, ya, dicegah, maka dia akan sembuh. Ya. Demikian pula penyakit hati, hasad dan yang lainnya. Maka jangan dibiarkan, melawanlah hasad itu, yakinlah kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah yang memberikan nikmat-nikmat itu kepada hamba-hambanya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. La mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, lamani alima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak akan ada yang bisa memberi orang yang engkau, sesuatu yang engkau mencegah. Ya, jadi seorang mukmin dia beriman dengan statement ini. Bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Ta'ala. Dan Allah membagi nikmat-nikmat itu kepada hamba-hambanya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak boleh iri dan dengki terhadap nikmat tersebut. Nah ini dua macam hasad. Jadi yang pertama ini yang dimaksud dalam hadis ini. Hasad yang berarti kecemburuan seseorang terhadap kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya. Kecemburuan ini mendorong dia untuk berupaya untuk bisa melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Nah, ini hasad yang disebut dengan al-ghibtah. Dan ini hal yang terpuji. Ada orang sholat di malam hari. Dia melihat orang itu sholat di malam hari, bangun sholat tahajud. Nah, maka dia cemburu. Kok dia bisa, aku tidak. Ada orang yang dia membaca Al-Quran, rajin, ya, di pagi hari, di siang hari, ya, di sore hari, di malam hari. Nah, kita cemburu. Kok orang ini bisa seperti itu? Aku kok tidak? Nah ini boleh, ya. Jadi kecemburuan terhadap kebaikan yang dilakukan oleh seorang, dan kita berupaya untuk mampu meniru orang itu, untuk bisa meniru orang tersebut, bahkan lebih dari orang tersebut. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa fi isnataini. Tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Nah, yang pertama, rajulun atakullahul Quran. Yang kita boleh cemburu, kita boleh iri, ya iri yang positif. Pertama, kepada seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quranul Karim. Dia pandai membacanya, banyak menghafalnya, ya. Kemudian, dia mengamalkan. Yani dia membaca Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi. Ya, dia membaca Al-Quran. Atau dia mengamalkan Al-Quran. Atau dia sholat dengan membaca hafalan-hafalan Al-Qurannya. Ya ana al-lail wa ana an-nahar. Baik di siang hari, di malam hari maupun di siang hari. Nah kita cemburu pada orang seperti ini. Orang yang rajin. Membaca Al-Quranul Karim. Kalamullah. Ya, perkataan Allah yang tidak ada keraguan padanya. Nah kita perlu atau kita boleh cemburu. Dengan harapan kecemburuan itu mendorong kita untuk berupaya seperti orang tersebut. Maka kita pun mempelajari Al-Quran, membacanya di siang hari, di malam hari. Nah ini dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, yang kita boleh iri, terhadap warajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta. Allah memberikan kepada dia rezeki berupa harta, yang mana harta yang dimilikinya itu dia senantiasa menginfakkannya, dia senantiasa membelanjakannya untuk kebaikan-kebaikan. Dia memberikan sedekah, dia menyumbang untuk kebaikan-kebaikan. Ya, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Maka harta yang Allah berikan kepadanya, dia menginfakkan harta itu di malam hari dan di siang hari. Ya. Maka kita boleh. Saudaraku seiman dan seakidah, kami mohon maaf terjadi gangguan teknis dalam penyiaran kami dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, dan kami akan mencoba menyambungkan Anda kembali dengan kajian bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Dan Anda dapat menyimak beberapa jeda berikut ini sampai tersambungnya kembali siaran kami. Diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirul dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja. Agama ini adalah ittiba'. Pak Islam adalah agama yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti. Dinul ittiba' dan bukan dinul ibtida', dan bukan untuk memproduksi ibadah-ibadah yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau akan mencium Hajar Aswad, karena mencium Hajar Aswad adalah saksikan kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Setiap anak lahir di atas fitrahnya, yaitu fitrah Islam, fitrah Tauhid. Kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nabi menyebut orang tua karena ia adalah penyebab pertama kelalaian mereka yang menyebabkan anak ini menyimpang dari fitrahnya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah, berjaga di jalan Allah Ta'ala, maka itu lebih baik pahalanya dari dunia dan seisinya. Wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannah, dan tempat meletakkan pecut atau semeti. Saksikan kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Akhi, antum beramal soleh, jangan berharap balasannya di dunia. Walaupun Allah akan berikan balasan di dunia. Antum membantu orang, antum baik kepada orang, antum melapangkan hutang orang lain, antum jujur, jangan harapkan balasannya di dunia. Harapan yang ada di sisi Allah, nuzulam bima kanu ya'malun, akan ada hidangan yang Allah siapkan untuk mereka disebabkan apa yang mereka amalkan. Lihat bagaimana Allah memuji Abu Bakar. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Tidak ada jalan kecuali kita harus arungi kehidupan kita ini dengan al-ilmun nafi', lalu setelahnya al-amalus salih, ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Makanya sering saya sampaikan tafsiran Hasanul Basri rahimahullahu taala, ketika beliau mentafsirkan doa yang semuanya kita hafal. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Adib waladaka fa innaka mas'ulun anhu." Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau bertanggung jawab atas mereka. Sesungguhnya engkau akan ditanya tentang mereka itu. Engkau akan ditanya tentang dia, yakni anakmu. Maka harus ada proses pendidikan di rumah, Dan salah satu yang paling penting adalah pendidikan agama. Lail wan nahar, malam dan siang adalah pelajaran bagi kita. Kita sedang melalui, ya, waktu-waktu yang kita lalui, kita sedang menuju kepada satu titik yang namanya titik akhir dari kehidupan ini, yaitu al-maut. Ya, kita sadari atau tidak, mau atau tidak, ridho atau tidak, ya, kita sedang berjalan menuju namanya al-maut. Ya. Dan kita pasti akan sampai kepada kematian tersebut. Ya. Kemudian apa setelah mati itu, selesai perkaranya dan urusannya, tidak selesai. Belum selesai. Kita memasuki tahap berikutnya. Ya. Memasuki tahap berikutnya. Setelah kita melewati masa hidup kita di dunia ini, ya, kemudian meninggal, masuk di kuburan, ini lain lagi, ya, problematikanya. Kalau ada banyak problematika, ya, atau kenikmatan, maka seorang akan menghadapi yang lain, ya, jadi hidup yang lain, dengan perbedaan yang jelas antara kehidupan di alam kubur dan kehidupan di muka bumi ini. Jadi seorang meninggal bukan selesai urusannya, ya. Oleh karena itu janganlah kadang-kadang kita ini berbicara, "Wala alhamdulillah selesai ya, fulan ini sudah meninggal." Ya. Itu bagi yang hidup, bagi yang mati belum. Ya. Pertama kali adalah dia akan ditanya. Ditanya di kuburnya tentang tiga perkara. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, siapa sembahanmu yang kau sembah selama hidupmu di dunia ini? Ya. Man rabbuka? Wa ma dinuka, apa agamamu yang kau pegang selama hidup di dunia ini apa? Agama apa yang kau pegang? Yang ketiga, wa man hadzal rajulu alladzi bu'itha fikum, dan siapa orang ini yang diutus kepada kalian? Ya. Atau dengan bahasa yang lain, man nabiyuka, siapa nabimu? Maka dari itu, kematian itu bukan berarti menyelesaikan atau selesailah segala-galanya. Tidak. Akan menghadapi problem yang baru. Kalau seorang di dunia ini dia hidup dengan iman dan amal soleh, ya, dia menjaga hablu minallah dan hablu minannas, hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia, ya, maka insya Allah berita gembira baginya. Tetapi kalau selain itu, na'udzubillah min dalik, dia akan menghadapi apa yang akan dihadapi. Dan kita yakin tentang hal itu. Makanya ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana orang yang telah meninggal, apakah dia melihat, dia mengetahui tentang kita yang masih hidup? Ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, terutama dari kaum awam. Ya. Kadang dia ziarah kubur ayahnya atau ibunya, atau neneknya, atau kakeknya, atau anaknya. Itu bertanya, kalau kita berziarah mereka tahu apa enggak? Di sini ada jawaban dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan gambaran kepada kita tentang orang yang di kuburan itu ada dua macam. Ada orang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Allah ta'ala dalam kuburannya karena amalnya, ibadahnya, imannya pada Allah ta'ala. Maka kecenderungan ini lebih bebas. Tetapi ada juga orang yang selain itu. Yang datang masuk dalam kuburnya dengan na'udzubillah min dalik, penuh dosa, ya, penuh kemaksiatan dan lain sebagainya. Yang dia misalnya diazab, maka dia tidak bisa. Dia terikat dengan satu keadaan dan kondisi yang mana dia diazab dan azab kubur, na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, oleh karena itu, intinya kita ketika misalnya ziarah kubur, tidak usah mikirkan orang ini tahu atau tidak tahu. Ya. Yang penting kita datang ke kuburan itu, kalau berziarah ke mereka, doakan mereka. Ya. Doakan mereka. Semoga Allah mengampuni mereka, Allah merahmati mereka, Allah berikan kepada mereka kebaikan. Ya. Menerangi kuburan mereka. Yang kedua, hikmah dari ziarah kubur itu adalah untuk kita mengingat akan kematian. Bahwa kita akan mati. Kita akan mati. Supaya seorang yang ziarah kubur itu dia mempersiapkan dirinya. Bahwa dia akan seperti mereka. Ya. Dia akan seperti mereka. Itu hikmah dari ziarah kubur. Tidak ada urusan kita, orang ini tahu atau tidak, lihat kita datang atau tidak. Bukan urusan kita. Dia itu sudah dengan urusannya. Kita dengan urusan kita. Ya. Jangankan di dalam, antara orang mati dan orang hidup. Kita dalam kehidupan ini, kalau kita punya masalah ya yang kita hadapi, kebanyakan lupa. Lupa istri, lupa anak, lupa pekerjaannya. Karena masalah yang kita hadapi. Itu di dunia. Apalagi masalah di kuburan. Jadi intinya apa yang kita seyogianya kita lakukan ketika ziarah kubur, ketika mengingat orang yang meninggal, kita doakan mereka. Ya, kita doakan mereka. Kemudian kita ambil pelajaran dari kematian itu. Itu intinya. Ya. Tidak usah kita mengurusi, memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjangkau oleh kita. Kecuali dengan dalil. Ya. Apakah dia lihat atau dia tidak lihat. Nah, kita di antara ada adab-adab dalam ziarah kubur, di antaranya kita mengucapkan salam. Kita ucapkan assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa irhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita amalkan. Ya. Ada berita bahwa mereka menjawab salam. Ya, kita beriman mereka menjawab salam. Hanya sebatas apa yang sampai kepada kita dari dalil-dalil itu. Adapun mencari tahu mereka kita datang disambut atau tidak, mereka mukanya senyum atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu masalah gaib. Ya. Jadi kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Dari Al-Bara bin Azib. Beliau dan ayahnya adalah dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, "Kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi." Pernah ada seorang dari kalangan sahabat Nabi SAW, ya, yang dia itu membaca Al-Quranul Karim. Yang dibaca ketika itu surat Al-Kahfi. Wa indahu farasun marbut bi syatonain. Nah, orang yang baca Al-Quran ini, yang baca surat Al-Kahfi ini, dia mempunyai seekor kuda. Kuda itu sedang diikat ketika itu dengan dua tali. Tatkala dia membaca surat Al-Kahfi ini. Fataghasyat sahabatun. Maka tiba-tiba ya. Fataghasyathu sahabatun. Dia didatangi oleh awan. Awan itu menaunginya, meliputinya. Faja'alat tadnu. Kemudian awan itu mendekat kepada orang tersebut. Pada orang membaca Al-Quran ini. Wa ja'ala farasuhu yanfiru minha. Sementara kuda ini ingin lari menjauh dari awan itu. Ya. Falamma asbaha. Nah, ketika di pagi hari, ini kejadian ini di malam hari. Falamma asbaha, ketika di pagi hari, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut, sahabat ini, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu, kemudian orang itu menyebutkan kejadian yang terjadi semalam. dia sedang membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi, tahu-taunya ada awan datang mendekati dan menaunginya. Kudanya sampai, yani sambil kayak ketakutan atau apa, menjauh dari jarinya. Fadzakara dzalika lahu. Jadi orang ini menyebutkan hal tersebut, kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka sakinatu. Ya. Itu adalah ketenangan. Ya. Tanazzalat ilal Qur'an, yang turun, ya, karena lantaran membaca Al-Qur'anul Karim. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'anul Karim itu mendatangkan ketenangan. Mendatangkan ketentraman jiwa seseorang. Apalagi kalau seorang memahami apa yang dibacanya. Ya. Apalagi kalau seorang memahami apa yang dibacanya, akan semakin memberikan ketenangan kepada seseorang. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini tentang fadilah membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah fadilah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang kita dianjurkan bacanya di hari Jumat. Yang kita dianjurkan membacanya di hari Jumat. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tentang keimanan seseorang, atau bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya kepada sebagian dari hamba-hambanya. Ya. Tidak semua bisa melihatnya. Tapi terkadang Allah berikan kemuliaan kepada seseorang dan menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Seorang sahabat sedang baca Al-Quran di malam hari, tiba-tiba awan datang menaunginya, meliputinya. Ya, ini tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan itu adalah merupakan ini karomah. Karomah dari kemuliaan yang Allah berikan pada hamba tersebut. Dan ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti para salafus soleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka meyakini akan adanya karamatul awliya. Bahwa para wali-wali Allah, ada kemuliaan yang Allah berikan pada mereka. Ya. Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Dan siapa wali-wali Allah itu? Nah, di sini yang terpenting. Karena kadang-kadang ada orang yang jahil, yang tidak ngerti, tidak paham, dukun pun dikatakan waliullah. Padahal dukun loh ini, dibilang wali Allah. Tukang sihir, dibilang wali Allah, karena kejahilannya. Nah, wali-wali Allah itu disebutkan oleh Al-Quranul Karim, dalam surat Yunus, ayat 61-62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim, walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada diri mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Siapakah mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Fa kullu mu'min muttaqin fahuwa waliyun min awliyaillah. Maka setiap orang mukmin yang dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapapun orangnya, apapun bangsanya, warna kulitnya, sukunya, garis keturunannya, selama dia beriman pada Allah, bertakwa pada Allah Ta'ala, dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wali Allah. Maka wali Allah itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu atau keturunan-keturunan tertentu, tidak. Wali Allah itu setiap mukmin yang bertakwa pada Allah, taat pada Allah, takut pada Allah, ya, beriman pada Allah, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami supaya kita tidak mudah tertipu dan terperdaya oleh sebagian manusia yang ingin mendapatkan kedudukan di dunia ini, kemudian mengaku-ngaku karomah, mendakwakan karomah, padahal dukun. Ya. Tahu-taunya disebut karomah. Bisa berbicara dengan kendi. Dalam kendi itu jinnya, syaitonnya dimasukkan di situ. Ayah. Dibilang wali. Ini hati-hati. Maka dengan ilmu itu kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ya. Mana wali, mana dukun. Dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ya dukun pun dikatakan wali. Ya. Dukun pun dikatakan wali. Karena tidak punya ilmu. Dari sini pentingnya belajar. Kemudian di sini cuma memberikan pelajaran kepada kita tentang ketenangan, as-sakinah, yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Semakin banyak dia membaca Al-Quranul Karim, maka semakin besar ketenangan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Maka dari itu jangan kita lupakan ya, kitab Allah. Kita berusaha untuk tetap membaca Al-Quranul Karim. Bahkan perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ya, kitab yang menenangkan hati, menenangkan jiwa. Daripada membaca hoax yang menebar di mana-mana saat ini. Lebih banyak membaca Al-Quranul Karim, banyak manfaatnya. Ya. Daripada membaca hoax atau hoax. Nah. Kemudian hadis yang berikutnya. Wan Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qal, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu pahala, satu kebaikan. Falahu hasanah. Satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan itu. Yang 10 pahala, satu amal kebaikan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan tiga huruf ini alif lam mim. Aku tidak mengatakan tiga huruf ini satu huruf, tidak. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau seorang membaca alif lam mim, itu dia mendapat tiga pahala. Setiap tiga pahala, satu pahala ini kali 10. Berarti satu huruf membaca mendapatkan 10 pahala, kalau tiga, 30 pahala. Nah, bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quranul Karim? Bahkan berulang-ulang membacanya. Berapa banyak kebaikan yang dia akan mendapatkannya? Berapa banyak? Nah, makanya ibadah dalam Islam ini sudah luar biasa banyaknya. Oleh karena itu, tidak usah memproduk ibadah baru. Ya, tidak usah memproduksi ibadah-ibadah yang baru, ya, bid'ah-bid'ah yang baru, sudah cukup. Apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu sudah sangat banyak, ya. Maka tidak usah kita mencari-cari yang lain, ya. Mengadang-adakan yang lain yang baru-baru dalam agama ini. Bayangkan baca Al-Quranul Karim, satu huruf dapat 10 pahala. Dua huruf 20 pahala. Tiga huruf dapat 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Ya. Ada sekian banyak huruf di situ. Tinggal dikalikan. Maka seorang kalau membaca Al-Quran sampai khatam satu kaligus, yakni satu kali satu Al-Quran itu, silakan hitung jumlah hurufnya, kalikan dengan 10. Ya. Kalkulator tidak cukup untuk menghitung angka itu. Makanya kebaikan itu tidak perlu dihitung-hitung. Ya. Yang perlu kita hitung itu dosa-dosa kita, kesalahan kita, kelalaian kita. Itu yang kita introspeksi diri. Kalau kebaikan serahkan pada Allah Ta'ala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Yakinlah pada Allah Ta'ala. Yang perlu kita hitung, kita introspeksi diri adalah dosa-dosa kita. Harta orang lain yang kita makan. Manusia-manusia yang kita zalimi. Ya. Kewajiban yang kita tinggalkan. Dan yang lainnya. Kemungkaran yang kita kerjakan. Itu yang kita hitung. Tidak usah hitung kebaikan. Ya. Sudah ada jaminannya. Penjaminnya Allah Ta'ala. Yang tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi hamba-hambanya yang berbuat baik. Makanya, introspeksi diri, artinya menghitung keburukan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, kelalaian kita. Ya. Itu yang perlu kita introspeksi untuk memperbaikinya. Untuk memperbaiki. Dan mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Supaya Allah memperbaiki diri kita. Memberikan taufik kepada kita. Memberikan hidayah kepada kita. Allahumma ati nafsi taqwaha. Di antara doa-doa Nabi SAW, ya Allah berikanlah kepada nafsuku ini akan ketakwaannya. Wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah jiwaku ini ya Allah. Bersihkanlah hatiku ini ya Allah. Innaka anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Tetapi harus ada kemauan. Kalau tidak punya kemauan memperbaiki diri, untuk membersihkan jiwa kita, diri kita, ya juga sulit. Ya. Maka dua hal yang harus kita miliki. Ada kemauan untuk memperbaiki diri kita, kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya insya Allah akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Nah, hadis yang baru kita dengar ini tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'anul Karim, maka bagi dia satu kebaikan dan satu pahala. Dan setiap satu pahala itu dilipat gandakan ke menjadi 10. Ini tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Dan ini menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang mana Allah melipat gandakan kebaikan yang mereka lakukan. Ya. Maka jangan zuhud dalam berbuat baik. Ya. Jangan zuhud dalam berbuat baik. Baik dalam kaitan kita antara kita dan Allah Ta'ala, hablum minallah, ataupun hablum minan nas. Atau berbuat baik kepada manusia. Jangan kita yakni zuhud. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk kita memperbanyak amal-amal pahala dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Dengan membaca Al-Qur'anul Karim, seorang menambah ganjaran dia pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga bahwa bahwasanya pahala itu Allah berikan kepada setiap satu huruf yang dibacakan oleh seorang hamba. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Allah Ta'ala. Allah berbicara. Ya. Bahwa Allah berbicara dengan huruf. Allah tidak menciptakan ya kalimatnya di satu tempat kemudian dia wahyukan kepada Nabi SAW, tidak. Allah berbicara. Ya. Bagaimana Allah berbicara? Wallahu a'lam. Jangan dibayangkan. Kita tidak sanggup untuk membayangkannya. Allah Nabi SAW memberitahukan kepada kita tentang apa? Tentang sebuah batu di kota Mekah yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul oleh Allah Ta'ala. Allah beritahukan. Nabi SAW memberitahukan. Dan kata beliau, aku tahu di mana batu itu sampai saat ini. Yani sampai beliau ketika masih hidup. Beliau memberitahukan kepada para sahabatnya. Lah apa batu itu mempunyai perangkat berbicara? Tentu tidak. Ya. Tapi Allah berkuasa. Maka dari itu janganlah kita gambarkan hal-hal yang tidak mungkin. Terjangkau oleh akal-akal kita. Intinya Allah berbicara. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Alif, Lam, Mim. Itu huruf semua. Alif, huruf, Lam, huruf, Mim, huruf. Nun, itu huruf. Toha, huruf. Jadi Allah berbicara dengan huruf. Ini akidah sunnah wal jamaah. Para sahabat Nabi SAW. Akidah para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mereka sudah dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Ya, tentang orang-orang Ansar dan Muhajirin. Allah ridho pada mereka. Mereka ridho pada Allah. Maka kita tinggal mengikuti mereka. Jadi kita ini beriman bahwasanya Allah berbicara dengan huruf dan suara. Tapi jangan dibayangkan, jangan digambarkan dengan benak kita. Akal kita tidak akan terjangkau. Ya, untuk memikirkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan terjangkau. Tapi kewajiban seorang mukmin adalah sami'na wa ato'na. Kami mendengar, kami menaati. Ya, amanna billah wa bi rasulihi. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Itu kewajiban kita sebagai orang beriman. Ya. Akal pun harus tunduk kepada itu. Jangan memaksakan dirinya untuk memikirkan hal-hal yang tidak terjangkau. Ya. Ini kewajiban seorang mukmin terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada semua sifat-sifat Allah yang Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim atau diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Jangan pernah dibayangkan apalagi dikiaskan dengan manusia. Ya. Apalagi dikiaskan dengan makhluk-makhluk yang lemah ini. Ya. Itu sudah menunjukkan bahwa orang itu berarti dia menyamakan. Baru kemudian dia lari dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi kita wajib beriman pada ayat-ayat Allah, pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mentakwilkannya kepada makna yang lain, atau merubahnya dengan makna yang lain, atau menanyakan bagaimana sifat Allah itu, atau menyamakan, atau menafikan. Kita menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ya, kita wajib beriman kepada itu semuanya. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada sejumlah ayat yang menjelaskan kepada kita tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah itu yang berbicara. Dan pembicaraan mereka tidak dengan rongga, tidak dengan lisan, tidak dengan kerongkongan atau bibir, tidak. Tapi Allah membuat mereka berbicara. Dan Allah Maha Kuasa. Oleh karena itu jangan samakan Allah dengan makhluknya. Tapi kita beriman kepada sifat-sifat Allah tersebut. Allah Ta'ala berfirman tentang manusia di hari kiamat kelak. Tentang orang-orang yang akan disaksikan oleh kulit-kulit mereka. Tentang perbuatan-perbuatan mereka. Hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, sehingga ketika mereka datang di menghadap Allah, digiring kepada api neraka, maka akan memberikan saksi kepada mereka, kepada orang-orang itu, orang kafir-kafir, ya, akan diperdengarkan, diberikan saksi oleh sam'uhum, oleh pendengaran-pendengaran mereka, wa absaruhum, dan mata-mata mereka, wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malun, tentang apa yang mereka lakukan, yakni ketika di dunia. Wa qalu li juludihim, ya, orang-orang itu bertanya kepada kulit-kulit mereka. Jadi dalam satu tubuh itu, yang berbicara ada dua. Pertama, orang-orang itu bertanya, ketika kulit-kulit mereka memberikan persaksian kepada Allah tentang perbuatan mereka, maka orang-orang yang bertanya dengan lisan mereka, kepada kulit mereka. Subhanallah. Kata orang-orang itu, kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, Tok, kamu kok menjadi saksi terhadap kami ini? Kamu berbicara, kamu mengatakan fulan begini, fulan begitu. Ya. Kalau, maka kulit-kulit itu berkata, antaqana Allah, yang menjadikan kami bisa berbicara adalah Allah. Alladhi antaqa kulla syai'in. Ya, yang mana dia berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Ini disebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-21. Ya. Kemudian juga di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang makhluk-makhluk yang lain berbicara, di antaranya adalah akar atau potongan bagian bawah dari batang pohon kurma. Yang ketika itu Nabi SAW kalau berkhutbah di Masjid Nabawi itu naik di atas mimbar tersebut. Di atas apa namanya? Pohon kurma yang dipotong itu. Kemudian Nabi SAW mengambil atau menyuruh membuat mimbar. Setelah beliau menyuruh membuat mimbar, beliau beralih meninggalkan batang pohon kurma itu, beliau ke mimbar. Maka batang pohon kurma itu menangis. Menangis karena ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memberitahukan hal itu. Ya, didengar oleh mereka tentang tangisan pohon kurma itu. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah azza wajalla. Ya. Maka jangan kita menggambarkan tentang Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna. Ya. Allah berbicara kapan saja dan apa yang Allah ingin berbicara. Ya. Allah tidak bisu. Ya. Allah tidak bisu. Ya. Maka sifat Al-Kalam, sifat Allah Ta'ala. Bahwa Allah berbicara. Di hari kiamat kelak, Allah akan berbicara. Memanggil hamba-hambanya, ya Isa bin Maryam, wa Isa bin Maryam, anta qulta linnasi takhudhuni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah engkau mengatakan pada manusia jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, ini contoh-contoh dialog antara Allah Ta'ala dengan sebagian dari hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Jadi kita beriman bahwa Allah berbicara, dan huruf dan suara seperti apa wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Laisa kamitslihi syai'un, tiada satu pun yang serupa atau menyerupai Allah Ta'ala. Wa was-sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian hadis yang berikutnya, wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laysa fi jawfi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib, sesungguhnya orang yang tidak ada bacaan Al-Qur'an sedikit pun dalam dirinya, ya, itu sama dengan al baitil kharib, sama dengan rumah yang rusak, rumah yang ambruk. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, meskipun hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hadis hasan sahih, namun para ulama yang menelitinya mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, yang jelas bahwa tentu seorang mukmin, seorang muslim, ya, dia hendak yang mempunyai bacaan Al-Qur'anul Karim. Makanya kita diperintahkan sholat 5 waktu. Di sana ada Al-Qur'an yang kita baca, umul kitab, Al-Fatihah. Kemudian ada surat-surat baik yang pendek maupun panjang. Maka seyogianya seorang ini menghafal. Kalau tidak yang panjang, yang pendek-pendek lah. Ya. Tapi kalau bisa yang panjang, silahkan. Itu lebih baik dan lebih utama. Kemudian hadis yang berikutnya, wan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qal, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an di hari kiamat kelak, iqra wartaqi, bacalah Al-Qur'an dan naiklah, ya, warattil kama kunta turattilu fil dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sungguhnya manzilahmu, kedudukanmu itu pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis ini hadis sahih dari Imam Abi Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim, kalau di hari kiamat kelak, dia akan disuruh untuk membaca Al-Qur'an. Semakin, ya, setiap kali dia membaca satu ayat, dua ayat, dan seterusnya, semakin meninggi derajatnya. Semakin tinggi derajatnya. Dia disuruh mentartil Al-Qur'an. Sebagaimana ketika di dunia, bagaimana dia mentartil Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan manzilahnya, kedudukannya, sampai pada batas akhir dari apa yang dia bacanya. Kalau dia hafal seluruh Al-Qur'an 30 juz, ya tentu dia mendapat tempat yang tertinggi. Kalau dia baca di bawah itu, yakni tidak sampai sekian, maka ya juga lebih rendah. Oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah, keutamaan dari orang-orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Dan orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim itu ada adab-adabnya. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mempunyai kitab tentang adab hamalatil Qur'an. Beliau menjelaskan tentang bagaimana perilaku orang yang menghafal Al-Qur'an. Bagaimana adab-adab yang seyogianya mereka miliki, yang seyogianya mereka praktekkan dalam hidup mereka. Karena Al-Qur'an tidak sekedar dibaca, tapi diambil pelajarannya, dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya. Ya. Itu hikmah dari atau tujuan dari membaca Al-Qur'anul Karim. Oleh itu, menghafal atau orang yang membawa Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, ada adab-adabnya. Dan para ulama telah menulisnya, salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, adab hamalatil Qur'an. Bagaimana adab-adab orang yang membaca Al-Qur'anul Karim? Ya. Tiada yang punya adab sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka menghafal Al-Qur'an bukan sekedar satu kehebatan, ya, untuk mendapatkan pujian manusia, sanjungan, tidak. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana seorang berupaya untuk mengamalkan Al-Qur'an itu. Kandungannya, ya. Adab-adab Al-Qur'an. Ini yang terpenting. Yang diambil dari hadis ini adalah anjuran untuk menghafal Al-Qur'anul Karim dan bertadabbur. Berusaha memahaminya, memahami maknanya. Tidak sekadar menghafal. Nah, orang-orang demikian yang menghafal Al-Qur'an, bertadabbur pada Al-Qur'an, dia memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang orang-orang beriman. Mereka memiliki kedudukan yang berbeda satu dengan yang lain. Kembali kepada amal-amal mereka. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang memiliki tingkatan sesuai dengan amalnya ketika di dunia ini. Ya. Maka tidak sama. Sama-sama beriman, tapi berbeda tingkatan-tingkatan mereka. Statusnya, kedudukannya di sisi Allah berbeda. Tergantung pada amalnya, kualitas amalnya, kuantitas amalnya. Ya. Maka orang Allah menciptakan surga itu ada berapa? Ada 100 tingkatan. Ya. Satu tingkat antara langit dan bumi. Dan manusia masuk masing-masing dengan sesuai dengan amal-amal mereka. Tingkatannya sesuai dengan amal-amal mereka. Terkadang ada yang adalah hamba Allah yang mendapat syafaat. Dia naik derajatnya. Karena anaknya atau orang tuanya. Ya, Allah kumpulkan mereka. Itu semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah bagaimana seorang menjaga amal-amal ibadah yang dia lakukan. Agar istiqomah dalam amal-amal tersebut. Istiqomah dalam beramal. Dalam beribadah kepada Allah ta'ala. Suatu amal walaupun sedikit, tapi terus-menerus dilakukan secara mudawamah, secara istiqomah, ini lebih dicintai oleh Allah ta'ala daripada amal yang banyak, tetapi dilakukan hanya satu kali misalnya. Kemudian bahwa membaca Al-Quranul Karim dan bertadabbur memahami Al-Quranul Karim, ini akan menenangkan hati seseorang. Menyuburkan hati seseorang. Makanya Al-Quran disebut dengan apa? Rabi'ul Qalb. Ya. Rabi' itu apa artinya? Arti Rabi' musim semi. Musim semi itu musim tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Al-Quran diibaratkan demikian. Hati seorang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quran dan memahaminya. Ibarat yakni tanaman ya yang berada di musim semi. Dia subur. Dia menyenangkan. Menyenangkan pandangan. Menyejukkan hati. Itulah Al-Quranul Karim. Kitab ini bersama kita. Mumpung hidup bacalah. Jangan tunggu meninggal baru suruh orang lain baca Al-Quran. Al-Quran untuk yang hidup dibaca waktu hidup. Jangan tunggu mati. Sudah meninggal baru suruh ayo baca satu juz. Ini satu juz. Sekarang ini hidup baca Al-Quran. Baca Al-Quran di saat kita hidup. Baik. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya, bab tentang al-amr bi ta'ahudil Quran wa tahdzir min ta'ridihi lin nisyan. Jadi anjuran untuk atau perintah untuk kita selalu membaca Al-Quran itu. Dan jangan sampai seorang meninggalkan Al-Quran sampai dia itu melupakan Al-Quranul Karim. Dia lupa bacaannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bab yang akan kita bahas pada pertemuan akan datang dan insyaallah juga bab-bab yang berikutnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata kurang berkenan saya mohon maaf. Dan insyaallah setelah ini akan ada waktu untuk bertanya. Aqulu qauli hadza wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya-jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WA ke nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, pertanyaan yang pertama kita akan coba angkat. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Faisal di Buntok, Kalimantan Tengah. Ingin bertanya Ustaz tentang penyimpangan sifat-sifat Allah. Apakah penyimpangan ini menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ataukah cara memahaminya yang keliru? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, yang perlu kita pahami bahwa pada awalnya ketika Allah mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau diimani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi SAW telah menyampaikan semuanya. Ya. Tentang apa yang Allah wajibkan kepada beliau untuk menyampaikannya. Di antaranya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan seadanya. Ya. Dan para sahabat menerima apa adanya. Mereka tidak mengotak-atik itu semuanya. Sifat-sifat Allah itu. Ya. Para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas sunnah Nabi SAW, mereka beriman kepada semua ayat-ayat sifat Allah sesuai dengan apa adanya. Tanpa mereka bayangkan Allah seperti apa, sifatnya seperti apa. Mereka tidak mau otak-atik atau mentakwilkannya kepada makna yang lain, memalingkan pada makna yang lain. Mereka tidak menyamakan sifat Allah dan sifat makhluknya. Mereka tidak menafikan sifat Allah tersebut. Itu semua berjalan. Kemudian muncul syaitan, ya, yang memasuki pada hati-hati sebagian manusia. Lalu mulailah otak-atik tentang sifat-sifat Allah. Kemudian ditakwilkan, ya, dipikir dan akal mereka. Tidak mungkin Allah seperti ini. Tidak mungkin Allah mempunyai tangan. Tidak mungkin Allah mempunyai wajah. Karena kalau begitu nanti sama dengan makhluknya. Ini semua ada sejarah yang panjang. Ya. Sejarah yang panjang. Dan tentu tidak bisa dibahas dalam kajian ini. Tapi intinya bahwa penyimpangan itu memang asal mulanya dari yaitu syaitan yang membisiki kepada orang-orang, kepada wali-wali syaitan itu. Maka kemudian muncul Jahm bin Sufwan. Seorang yang menafikan semua sifat Allah. Dinafikan oleh Jahm bin Sufwan. Ya. Kemudian murid-muridnya banyak. Sampai hari ini banyak muridnya, bahkan sebagian kaum muslimin juga ada yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mentakwilkannya, yakni memalingkan maknanya. Ya. Adapun Ahlus Sunnah tidak, mereka beriman sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah taala, semua sifat itu. Dan tidak pernah mereka bayangkan Allah seperti siapa atau seperti apa. Demikian pula sifat-sifatnya. Intinya beriman. Kita menyembah Allah dengan semua sifat-sifatnya yang Maha sempurna. Dan Allah jelas tidak sama dengan makhluknya. Titik. Sudah. Terjadi itu dari penyimpangan. Ada juga sebagian ulama, dan ini tidak bisa dipungkiri, yang mereka ijtihad dalam masalah ini. Kalau mereka ijtihad, semoga Allah mampuni mereka jika salah dan keliru. Karena ada juga sebagian dari ulama, ya, yang mereka juga berijtihad dalam masalah ini. Misalnya, atau mengikuti yang sebelumnya, karena mereka berprasangka baik kepada yang sebelumnya misalnya, maka itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, yakni hamba-hamba Allah tersebut, ulama-ulama yang ijtihad itu. Kalau mereka berijtihad ya dengan niat yang benar, yang baik, ya maka semoga mereka dapat dua pahala. Kalau benar, kalau salah, ya semoga mendapat satu pahala dan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa membicarakan tentang sifat-sifat Allah dan penyimpangan yang terjadi itu memerlukan waktu yang khusus dan panjang. Itu sekilas yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan kami sampaikan atas penjelasannya, dan semoga ini menjadi solusi dari banyak pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Baik, pertanyaan berikut Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat di WhatsApp ini. Pertanyaan dari Bapak Herman di Serang, Banten, Ustaz. Ingin bertanya, Ustaz, tentang pahala kebaikan orang yang membaca Al-Quran, satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bagi orang yang mendengarkan, misalnya murotal Al-Quran, apakah sama dengan yang membacanya mendapatkan pahala yang sama? Mohon penjelasan, Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus ya. Yang jelas bahwa Allah memerintahkan kita kalau ada orang baca Al-Qur'an, kita untuk mendengarkannya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Kalau Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah dengan seksama. Namun yang kita lihat dalam hadis ini yaitu orang yang membaca. Maka jelas orang yang mendengar itu dapat pahala. Ya, jelas mendapat pahala. Cuma menyamakan antara orang mendengar dan orang membaca, pahalanya sama, ini wallahu a'lam, juga memerlukan dalil yang lainnya, dan sejauh ini saya belum mengetahui tentang ada dalil yang mengatakan orang yang membaca sama dengan orang yang mendengar pahalanya. Tapi yang jelas bahwa mendengarkan Al-Quran, insya Allah seorang dia ikhlas mendengar Al-Quran, dia akan mendapat pahala. Ya. Namun keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah man qara'a, orang atau barang siapa yang membaca. Barang siapa membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, dia mendapat satu pahala. Jadi Nabi SAW menyebutkan yang membaca. Tapi yang jelas yang mendengar mendapat pahala. Namun yang jumlah bilangan pahala yang disebutkan di sini itu bagi yang membacanya. Ya, wallahu a'lam. Dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan, namun kali ini kita akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ini dari Bapak Agustin di Maluku Utara. Baik, silakan Bapak. Cuma mau tanya Ustaz, apakah boleh kita setelah membaca Al-Quran itu kita membaca doa untuk kebaikan kita? Apakah ini ada contoh dari Rasulullah atau kita? Perbuatan kita ini setelah baca Al-Quran untuk bermunajat memohon kepada Allah itu sudah menjurus ke bidah. Cuma begitu Ustaz. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus sekali dari Bapak Gustin di Maluku Utara. Kita bicara pertama kali tentang masalah doa. Doa itu sesuatu yang kemudian setelah baca Al-Quran, dia tutup Al-Qurannya, kemudian dia mengangkat dua tangannya, dia mohon kebaikan pada Allah Ta'ala. Ya kalau sesekali dia lakukan dan tidak menjadi kebiasaan, insya Allah ini hal yang tidak termasuk larangan. Ya. Tetapi kalau setiap kali baca Al-Quran, kemudian angkat tangan, baca doa, nah ini memang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdoa itu tidak hanya setelah baca Al-Quranul Karim. Maka kembali kepada, jangan jadikan sebagai satu kebiasaan. Tapi kalau sesekali, insya Allah tidak mengapa. Sesekali seorang baca Al-Quran, sesekali ketika dia baca Al-Quran, dia kemudian menutup Al-Qurannya setelah baca Al-Quran, lalu dia mengangkat dua tangannya, dia mohon pada Allah Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat. Maka insya Allah ini hal yang tidak mengapa. Selama dia tidak menjadikan satu kebiasaan, setiap kali baca Al-Quran, setiap kali selesai baca Al-Quran, dia berdoa. Nah, ini nanti jatuhnya kepada hal yang tidak dicontohkan. Tapi kalau sesekali, insya Allah tidak mengapa. Wallahu Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita coba kembali angkat pertanyaan Ustaz melalui pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Ustaz izin bertanya bahwa setiap muslim yang belajar agama dengan giat pasti dia akan mendapatkan gelar Ustaz atau Hafiz. Bagaimana, apakah ada hadis yang mengancam orang yang bergelar ahli ilmu? Sementara setiap kita belajar pasti ada rasa ingin punya gelar seperti ustadz yang memberikan kita ilmu. Karena ketika melihat ustadz atau hafiz kita ingin menjadi seperti mereka. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, tentang masalah ini sebetulnya masalah yang berkaitan dengan penamaan seseorang ustaz itu lebih cenderung kepada uruf yang ada di satu masyarakat, ya. Meskipun tentunya seorang harus, yakni dia mempunyai ilmu ketika dia ingin mengajarkan kepada orang lain, ya. Tapi janganlah kemudian ketika dia belajar dengan niat untuk mendapatkan gelar itu akan muncul dengan sendirinya. Ketika seorang mengajarkan ilmu dengan baik, dia mengajarkan dan ikhlas karena Allah Ta'ala, dia sampaikan dengan yang dengan benar, maka nanti manusia yang akan memanggil dia itu ustaz. Jadi tidak usah kita itu mencari-cari gelar itu, atau bahkan menyuruh, misalnya kamu panggil aku ustaz ya, tidak usah. Kalau seorang betul-betul dia dengan ikhlas, dia walaupun punya ilmu sedikit, tapi dia ajarkan, ya, dengan baik dan ikhlas, ya, dia tidak ingin sesuatu, ya, dari dunia ini, dari gelar dan yang lainnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan itu semuanya. Tapi kalau seorang dia memang tujuannya dalam belajar, biar saya menjadi ustadz besar, saya nanti diundang di sana, di sini, ya itu sudah tidak benar niatnya. Innamal a'mal binniat, kembali kepada bahwa amal-amal seorang tergantung pada niatnya. Dan seorang dibalas sesuai dengan niatnya. Ya. Sekarang seorang dikatakan ikhlas ustaz, tapi ternyata tidak bisa apa-apa, tidak punya ilmu. Ya. Ya untuk apa gelar itu? Apa arti sebuah gelar? Ya, apa arti sebuah gelar? Maka dari itu, juga hendaknya seorang bertakwa dalam masalah ini. Bertakwa dalam masalah ini. Ya, jadi intinya bahwa kita menuntut ilmu karena Allah, kita ingin mengajarkan pada manusia juga karena Allah. Nah, nanti itu akan datang sendiri. Seorang dikatakan ustaz akan datang sendiri. Tidak usah dengan niat aku ingin menjadi ustaz besar. Aku ingin seperti ustaz fulan. Aku ingin seperti ustaz fulan. Yang dia masyhur, dia terkenal, dia ini dan itu. Jangan. Itu sudah apa namanya niat yang tidak tepat dan sudah bisa merusak niat seseorang dalam amal yang semestinya dia niatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Rudi Tangerang. Silakan Bapak Rudi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan ini Ustaz. Saya sering dengar cerita kalau ulama-ulama dulu itu satu hari itu bisa khatam sampai dua kali atau yang tiga kali, itu bagaimana caranya Ustaz ya? Kalau sekarang kayaknya dipraktekkan susah itu Ustaz. Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Hai, ada memang sejumlah riwayat dari ulama-ulama dahulu bahwa mereka membaca Al-Quran, contohnya misalnya di bulan Ramadan. Diriwayatkan, dikatakan bahwa Imam Syafi'i di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Ya, ini ada, dan itu masyhur riwayat itu. Kemudian juga ada riwayat tentang Khalifah Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, solat malam itu dengan satu Al-Quran. Dan satu Al-Quran sampai tamat. Nah, kita ini memang kalau kita gambarkan dengan pola hidup kita, tentu kita mengatakan seakan-akan tidak mungkin. Tetapi kita tidak mengetahui Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Dan kita tidak bisa menyamakan ya kualitas mereka para salaf dahulu dengan kualitasnya kita di saat ini. Tidak bisa disamakan. Kemudian keberkatan waktu yang Allah berikan pada mereka juga tidak sama dengan yang kita alami saat ini. Banyak waktu-waktu kita terbuang, banyak hal-hal yang kita salah gunakan dalam masalah waktu. Maka ini hal-hal yang memang terkadang ketika mendengar berita-berita seperti itu, seakan-akan masa kok seperti itu, masa kok bisa. Tapi kita jangan merasa heran. Karena itu karunia Allah. Bisa saja Allah berikan pada mereka. Dan Allah tidak berikan pada kita. Ya. Karena kualitasnya berbeda. Ya. Tapi kalau riwayat itu sahih, kalau riwayat itu benar, maka kita percaya. Kita percaya. Karena mereka misalnya di bulan Ramadan, ya mereka aktivitasnya hanya, yang misalnya sholat dan membaca Al-Quran. Bahkan seperti kajian-kajian ilmiah, yang pelajaran-pelajaran hadis di bulan Ramadan mereka hentikan. Ya. Banyak ulama-ulama dahulu seperti itu. Mereka konsentrasi di mana? Di baca Al-Quran. Ya. Jadi kita jangan, kita tetap berprasangka baik pada mereka. Ya. Jadi kita tentu tidak bisa menyamakan kita dengan mereka. Allah memberkahi mereka. Umur mereka, waktu mereka, kesungguhan mereka, Allah berkahi mereka. Karena apa? Keikhlasan yang ada pada mereka di dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam membaca Al-Quran, mereka itu dikuatkan dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalaupun itu terjadi, itu bukan hal yang aneh, dan bukan hal yang itu adalah karunia Allah berikan kepada mereka. Ya. Adapun kita semampu kita. Kita tidak usah berupaya seperti mereka. Karena apa? Karena memang beda. Ya. Tapi andainya kita tetap selalu baca Al-Quran, istiqomah dalam baca Al-Quran. Seorang bisa baca Al-Quran satu hari satu juz, itu sudah masya Allah. 30 hari, 30 juz. Jadi satu tahun dia khatam 12 kali. Itu satu nikmat yang luar biasa. Ya. Kalau bisa seperti itu. Dengan istiqomah. Ya sudahlah, kita berbuat semampu kita. Kalau ditanya bagaimana caranya, wallahu a'lam. Ya, saya sendiri tidak tahu. Ya. Tapi kita berusaha mengamalkan apa yang kita mampu mengerjakannya, dan istiqomah dalam amal tersebut, diantaranya dalam membaca Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kita belum istiqomah dalam baca Al-Quranul Karim. Bagaimana kita ingin berkali-kali seperti mereka? Bacanya pun tidak istiqomah. Bagaimana bisa menyamai mereka dalam masalah jumlah mereka menghatamkannya? Nah, oleh karena itu, yang terpenting bagaimana kita istiqomah dalam baca Al-Quran. Walaupun mungkin satu hari setengah juz, atau satu hari satu juz, atau satu hari tiga lembar. Ya, satu hari tiga lembar. Al-Quran sekarang misalnya ada satu juz itu ada 10 halaman. 10 halaman. Kalau seorang bisa membaca satu hari 2,5 halaman, kemudian 4 hari satu juz dan istiqomah, itu sudah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ kemudian kita meningkat. Ya, meningkat, insya Allah bisa. Kalau orang berniat betul, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Ini mungkin pengarahan saya dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan sekaligus jawaban antum menjawab banyak pertanyaan yang telah sampai kepada kami melalui pesan singkat Ustaz. Dan qadarullah, banyak pertanyaan yang belum bisa kita bahas di kesempatan kali ini, dan tampaknya pertanyaan melalui line telepon tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di pagi hari ini Ustaz. Mohon ikhtitam dari antum Ustaz untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Baik, para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan dalam diri kita dan menetapkan dalam diri kita cinta kepada Al-Quranul Karim. Suatu saat kita akan menyesal. Yakinlah, suatu saat kita akan menyesal mengapa dalam hidup kita lalaikan Al-Quranul Karim. Atau kita kurang perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Ya. Dan oleh karena itu, masih ada kesempatan, masih ada umur, ya. Mari kita lebih banyak, ya, waktu mengalokasikan waktu kita, ya, untuk Al-Quranul Karim. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan semakin cinta pada Al-Quranul Karim. Kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan ketenangan dalam diri kita, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan itulah yang dapat disampaikan. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Lebih kurangnya, aqulu qawli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.